ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. Al-Mughni menyebutkan bersumber dari riwayat Nabi Ibrahim alaihi salam, diambil dari riwayat ya, rawi riwayat dan terambil dari satu riwayat yang bersumber pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Di masya Allah, pertama diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua dari kakek moyangnya Ibrahim alaihi salam. Dan dalam Al-Quran dua ini sebelum kami sampaikan riwayatnya itu selalu terkait berkelindang bila dikaitkan dengan visi, misi ataupun ritual haji. Sebelum Nabi Muhammad SAW mengetahui manasik, sebelum Nabi Muhammad SAW memimpin kemudian tawaf di Ka'bah, maka orang yang pertama kali dimintakan oleh Allah, diperintahkan dalam hal ini untuk meninggikan kembali fondasi Ka'bah yang sempat hancur terkena banjir di masa Nabi Nuh AS. Di Ka'bah pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, tidak disebutkan siapa yang bangun, tapi disebutkan dibangunkan untuk manusia. Quran surah ketiga Ali Imran, anda bisa lihat di ayat ke 96-97, inna awwala baitin wudi'a linnas, sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk semua manusia. Jadi kalau ada kalimatnya nas, itu menunjuk semua tanpa kecuali. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Kadang Allah sebutkan dengan nama Bashar, 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Qul innama ana basharun mithlukum, bashar, makhluk yang punya campuran antara takwa dengan nafsu. Kadang disebut dengan ins, dipasangkan dengan jin, 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Kadang disebutkan insan, ya 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan punya surah khusus, surah Al-Insan surah ke-76, menunjuk manusia dengan semua aktivitasnya, dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Hal ata 'alal insan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan, ar-rahman 'allama al-quran, khalaqal insan. Jika disebutkan kalimat insan, menunjuk pada totalitas aktivitasnya. Kadang disebut dengan bani Adam untuk menunjuk pada asal keturunannya pada Nabi Adam alaihi salam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Tapi kalau disebutkan nas, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran, itu menunjuk seluruh manusia dari awal sampai akhir kehidupan manusia tanpa kecuali. Kata Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nas, rumah ini, bait pertama, Ka'bah ini, saya siapkan dibangunkan untuk seluruh umat manusia dari awal manusia turun sampai kehidupan berakhir. Jadi bukan Nabi Adam yang bangun, bukan yang lain yang bangun, itu dibangunkan langsung untuk seluruh umat manusia, pusat spiritual. Nah, di zaman Nabi Nuh AS terjadi banjir besar, kemudian tersapu bagian atasnya, tersisa fondasinya. Dari zaman Nabi Nuh AS ke Nabi Adam ada kisaran 5-6 generasi. Nuh AS bin Mikhlail bin Matushala bin Kina bin Anwas bin Fis bin Adam AS. Setiap generasi ada ribuan tahun. Hancur bagian atasnya, tersisa fondasinya. Dalam bahasa Arab, fondasi disebut dengan qa'idah. Kalau lebih daripada satu, dua, ada tiga, ada empat, maka dijamakkan menjadi qawa'id. Qawa'id. Ya, di zaman Nabi Ibrahim AS, jarak Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh AS sekitar 6-7 generasi. Ibrahim AS bin Azar, atau bin Namur, bin Amir, bin Kinan, bin Al-Fahsad, bin Sam, bin Nuh AS. Kemudian diperintahkan kembali beliau beserta putranya nanti yang mengikuti untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang tadi hancur atasnya terkena banjir di masa Nabi Nuh AS. Maka meninggikan dalam bahasa Arab disebut dengan Yarfa'. Pondasi lebih daripada satu dan dua disebut dengan Qawa'id. Sisi Ka'bah ada empat, maka ada empat bagian pondasi disebut Qawa'id. Maka kemudian diabadikan di Quran kisah ini surah Al-Baqarah ayat 127. Wa in yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismail. Wa in yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan kembali qawa'id, pondasi-pondasi, minal bait, bait tadi. Dari Ka'bah yang semula atasnya hancur terkena banjir, tersisa pondasinya, tinggikan kembali. Wa Ismail, dan Ismail kemudian mengikuti untuk membantu bapaknya. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau ism fa'il, subjek disebutkan langsung beriringan, bersamaan. Saya katakan misal di luar Quran, wa idh yarfa'u Ibrahim wa Ismailul qawa'id minal bait. Itu artinya pekerjaannya berbanding sama. Yang mengerjakan setara. Ibrahim mengerjakan, Ismail mengerjakan. Tapi kalau yang satu diakhirkan, taqdim wa ta'khir, satu didahulukan, yang kedua diakhirkan, maka yang pertama beban kerjanya lebih berat dibandingkan yang kedua. Kenapa disebutkan Ibrahim duluan? Karena yang punya tugas Nabi Ibrahim untuk meninggikannya. Tapi anak ini saking sayangnya pada bapaknya, begitu bapaknya menginjakan kaki untuk meninggikan pijakan pertama yang mengangkat derajat disebut dengan makam, maka sampai sekarang batas itu dikenal dengan makam Ibrahim. Ketika beliau membawa batu-batu, batu disebut dengan hajar namanya. Kalau dibentuk sebagian bentukan disebut dengan hijar namanya. Kalau sudah jadi ruangan disebut dengan hujrah namanya. Ruangannya banyak disebut dengan hujurat namanya. Maka di sisi yang lain, anak tercintanya Ismail alaihissalam datang membawa batu seakan mengatakan, ya ada tipa, bolehkah saya bantu? Maka disusun bagiannya, jadi bagian-bagian sekarang dikenal dengan bagian hijar Ismail. Singkatnya, setelah jadi itu semua, teman-teman sekalian, ada riwayat. Ada riwayat. Apa riwayat setelah itu? Maka ketika beliau tepat berada di tempat ini, di Mina ini, walaupun sesungguhnya dalam bahasa aslinya disebut dengan Muna, bukan Mina asalnya. Kami telah sampaikan di perpanjangan ta'lim yang lalu, Mina sesuatu yang jatuh ke bawah, Muna harapan yang ingin diraih. Di tempat inilah kemudian beliau bermimpi, yang mimpinya diabadikan dalam Al-Quran surah ke-37 itu, ayat 102 sampai dengan 109. Ketika beliau berkata kepada anaknya, ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka, fanzur madza tara. Duhai ananda tercinta. Ingat ada ibnun, ada bunay. Ibnun, anak, bunay, tasghir, menunjuk pada sifat sayang yang luar biasa. Ini ajaran dalam Quran, kalau anda berkomunikasi dengan anak-anak, hadirkan sifat sayang. Panggil dengan panggilan yang membuat dia merasa senang dengan panggilan itu. Cantik, ganteng, sayang, saleh, salihah, dan tinggalkan hal-hal sifat-sifat fisik yang tidak bermakna. Karena itulah balasan dari anak kepada ayah, panggilan indah. Ya abati, dalam bahasa Arab ada abi, ada buya, ada abati. Abi panggilan hormat, buya panggilan sayang. Sayang bisa hakiki, ya buya kepada ayahnya biologis itu hakiki. Bisa majazi, orang yang kita sayangi dengan ilmunya, orang kita sayangi dengan akhlaknya, maka dipanggil dengan buya. Buya Hamka itu bukan ayah kita, tapi kita sayang dengan ilmu dan akhlaknya, kita sebut dengan buya. Tapi ada yang ketiga, menggabungkan antara buya dengan abi, hormat dan sayang, disebut dengan abati. Ketika anda memuliakan anak, maka anak pun memuliakan anda. Dia katakan, ya abatif alba tukbar. Beliau tidak katakan ya buya, ya abi, tapi katakan ya abati. Tapi poinnya, sebelum kita masuk pada jawaban Ismail alaihi salam, maka Nabi Ibrahim setelah bermimpi menyembelih anaknya, beliau pertama ragu dengan mimpinya. Apakah benar ini mimpi dari Allah sebagai petunjuk atau was-was yang datang dari syaitan? Maka di malam yang kedua beliau bermimpi kembali dengan mimpi yang sama. Mimpi Nabi, seorang Nabi bermimpi itu bagian dari wahyu. Tapi Nabi Ibrahim ingin memastikan bagaimana kemudian wahyu ini diterima dengan penuh kemantapan. Maka ketika muncul hari kedua dengan mimpi yang sama, beliau semakin yakin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakanlah berita ini kepada anaknya, dan yang paling dahsyat adalah jawaban dari anaknya tidak terbayangkan oleh ayahnya sebelumnya. Kata bapaknya, nak, bapak bermimpi menyembelih kamu tadi malam. Fawur mada ta'a. Maka bagaimana terkait dengan pendapat ananda? Bagaimana pendapat ananda tentang mimpi ayah ini? Perhatikan teman-teman sekalian, ini pelajaran bagi kita semua. Di tempat ini pernah terjadi kejadian tadi, seorang ayah bermimpi, mimpinya wahyu dan harus dilakukan. Bisa saja Nabi Ibrahim AS mengatakan pada anaknya, nak, siap-siap. Kemana Pak? Sembelih. Kok disembelih? Bapak mimpi tadi, ada wahyu. Tapi beliau kemudian mendialogkan itu sehingga meminta pendapat. Kapan itu terjadi? Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Ketika anaknya mulai muncul semakin dewasa, nalarnya sudah mulai tajam. Ini pendidikan dalam Al-Quran, jika anak kita sudah mulai dewasa, mulai punya nalar yang kuat, maka jadikan dia teman dalam kehidupan. Minta pendapatnya. Kecil, panggil sayang. Naik sedikit atas, kurangi sayang, hadirkan perintah supaya dia tidak manja. Tapi ketika nalarnya sudah matang, kadang-kadang dia bisa membalikkan pendapat kepada anda. Ayo siap-siap sholat. Kata anak anda, bapak aja belum siap-siap. Maka dari itu ketika anak anda tumbuh semakin dewasa, maka jadikan dia teman dalam berdiskusi sehingga kematangan nalarnya semakin ada pada puncaknya. Tapi yang paling menarik teman-teman sekalian, saya simpan dulu jawaban Ismail alaihissalam. Yang saya ingin katakan, Apa pendapat para ulama tentang mimpi ini kaitan dengan tarwiyah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi Ibrahim sampai dua kali bermimpi untuk memantapkan jiwanya. Sesuatu yang kurang mantap, ya kadang-kadang datang bisikan-bisikan dari setan, la'atullah alaih. Bisikan-bisikan, karena setan sudah berjanji dalam Al-Quran. Buka Quran surah ke-4 An-Nisa, ayat 118-119. وَقَالُوا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ dan seterusnya. Dia katakan, ya Allah, berikan saya kesempatan mengambil bagian tertentu dari jiwa manusia. Saya ambil sebagiannya untuk saya fokuskan, berikan was-was. Saya was-was itu. Di dalam Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7-10, dalam jiwa manusia itu ada dua bagian. Nasibai. An-nasibul awal at-taqwa. Wan-nasibul tsani wan-nafs aw al-fujur. Fakala Rabbuna fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di ada nafas, atau nama lainnya fujur, ada kemudian yang kedua disebut dengan takwa. Takwa itu dorongan kebaikan. Makanya jangan heran dalam diri kita suka ada getaran-getaran untuk mendorong pada kebaikan. Bukankah saat azan tadi berkumandang, dalam jiwa kita ada dorongan, cepat sudah azan, siap-siap, siap-siap. Ada seperti itu? Itu jiwa takwa. Itu jiwa takwa yang mendorong malaikat. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran, malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Tapi Anda jangan lupa, ada sebagian dari jiwa takwa itu di dalam diri kita, sisi yang berlawanan disebut dengan fujur, nama lainnya nafsu. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran, yang mendorong nafsu disebut dengan syaitan. Syaitan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Makanya ketika Anda sudah siap-siap menunaikan sholat, tiba-tiba sisi yang lain mengatakan, tenang, baru azan, belum qomat. Pernah begitu? Mie ayam enak dulu, kopi lebih nyaman dulu, panas-panas minum es dulu. Paling-paling ada dua kloter untuk jamaahnya, ada dua shift. Itulah bagian yang disebut dengan nafsu. Karena itu ketika Al-Quran menyebutkan kalimat nafsu, selalu disandingkan dengan su. Quran surah ke-12 ayat 53. وَنَا أُبَرْدِعُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَنَّارَةٌ بِسُّ. Su. Siapa yang membisikkan jadi su itu? Namanya syaitan. Nah, apa kaitan dengan tarwiyah? Kadang-kadang ada orang yang sudah datang kemudian ke Mina, tinggal sehari mau haji, masih banyak was-was dalam dirinya yang belum memantapkan untuk niat hajinya. Ada yang masih ragu, ada yang masih belum yakin, ada yang masih naik turun, ada yang masih belum percaya, bahkan ada yang masih belum mantap. Orang yang sudah mantap kelihatan dari amaliyahnya. Datang Anda ke tenda-tenda, kunjungi kawan Anda, apa yang mereka lakukan? Jika Anda masih senang dengan mengobrol, Anda masih senang dengan update status, Anda masih senang dengan foto-foto, Allahu Akbar, datang ke tenda kawan Anda, lihat mereka yang berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat mereka yang baca Al-Quran, lihat mereka yang mengatakan kalimat thayyibah, lihat mereka yang membaca Al-Quran, itulah jiwa-jiwa yang mantap untuk besok berada dalam apa. Jika Anda sampai dengan detik ini masih senang dengan mengobrol, menjauh dari zikir, banyak yang dibicarakan tidak terkait dengan zikir, maka ketahuilah setan sedang bermain dengan jiwa-jiwa Anda. Dan disitulah yang paling bahaya. Karena ketika jiwa belum mantap dengan takwa, maka yang paling berbahaya, wukuf Anda di Arafah tidak akan pernah bermakna. Karena itulah Allah langsung memberikan pesan dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى خير الزاد التقوى كتابة أيضا بقيت ربائك ببوة عرافة التقوى تقوى تقوى بقيت أن يتوى إخوة سكالين الله حضرك نعمة بسالة هذه هذا teman-teman yang tidak terwiyah saat ini. Kita doakan, alhamdulillah, insyaAllah Allah berikan kemuliaan. Tapi di antara sekian hujjaj hadis sana, hadal an, di antara sekian duyuf rahman, tamu tamu Allah, para jemaah haji yang sekarang berhaji di tahun ini, antum yang terpilih untuk tarwiyah. Kalau bukan kasih sayang Allah untuk memantapkan jiwa dan amalan kita, mustahil antum berada di sini. Kalau antum sudah ditempatkan di tenda ini, ditempa dengan panasnya, ditempa dengan gerahnya, ditempa dengan segala ujiannya, belum mantap juga untuk berhaji, tanyakan pada diri Anda, dengan cara apa lagi Allah mesti memantapkan diri kita. Maka dari itu keluarkan setiap amalan takwa dalam Al-Quran. Salat bagian dari takwa, karena kalimat takwa pertama berkait dengan iman dan salat. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهُ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ Siapa muttaqin? الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ صَلَاةً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ إِنْفَاقًا Antum yang ada makanan, ayo, bagikan dengan kawan, mati berbagi. Tunaikan salat, maksimalkan. Quran, bacakan Quran. Karena muraja'ah Quran bagian dari takwa. Bagian dari keyakinan apa yang dibawa Nabi SAW. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ Apa yang unzila ilaih? Al-Quran. Nah teman-teman, hadirkan, zikir dan seterusnya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Jadi, ayo jaga fisik kita supaya besok kuat insyaAllah. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksimalkan kemudian kemampuan fisik kita dan buktikan, tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak salah kita berada di tahun ini untuk berhaji dan berjuanglah demi mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang antum merasa belum layak untuk masuk surga, kalau Allah sudah hadirkan ke sini antum belum berbohong untuk beristighfar, maka dengan cara apalagi Allah mesti mengampuni dosa-dosa anda. Jika anda untuk dunia yang ditinggalkan saja begitu berjuang luar biasa, maka untuk akhirat, surga dan ampunan Allah, kenapa anda tidak maksimalkan fisik dan kekuatan jiwa anda? Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah membebaskan kita dari neraka. Semoga Allah menguatkan fisik kita semua. Dan semoga Allah memasukkan kita ke surga bersama Rasulullah SAW. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمتك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bapak Ibu, tamu-tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu